بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد yang di luar masjid semuanya menghafal ya Allahumma artinya pendek ini yang di luar masjid ya Allah semuanya kok cuma sedikit ini menghafal artinya pendek. Ibadah qiyaman muqayyad bin sunnat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang depan antara tembok dan tiang pertama ini. Ya Allah, depan. Ziyad yang berikutnya tiang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Tiang berikutnya. Lantai dua. Segini tak ada. Barakallahu fikum. Sekedar informasi untuk antum yang belum pernah ke markisnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, yang saya lakukan pada kalian variasi dalam menghafal siapa yang dulu menghafal itu semua adalah tariqah yang Syekh Muqbil bin Hadi. Beliau menerapkan demikian di majelisnya. Masjidnya luas, tiangnya banyak. Terkadang ya macam-macam enggak monoton. Innal ghuraba yang dari mancanegara diri semua. Dari Indonesia semua. Yang sebelah sini diri semua. Nah, jadi sengaja supaya antum bisa merasakan yang di sana walaupun belum pernah ke sana. Gitu ya. Ya, ketika antum menghafal, bayangkan aja kayak gini di tempatnya Muqbil bin Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Jihbiz, pakar hadis, Amirul Mukminin fil hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih As-Sahih Kitabul Hajj, babun la yu'ta al-jazzaru min al-hadi syai'a. Bab al-jazzar, jagal, tukang sembelih hewan, la yu'ta, tidak diberi, min al-hadi, dari hewan hadyu atau hewan kurban, syai'an, sedikit pun. Tidak dikasih upah dari hewan kurban tadi sedikit pun. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca 3 bab langsung, dikarenakan hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah sama, yaitu hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau pecah menjadi 3 bab. Kita baca semuanya. 3 bab tadi nanti kita rangkum fiqih yang diinginkan oleh muallif rahimahullah tabaraka wa taala. Bab yang pertama 120, bab tukang jagal hewan, penyembelih hewannya, tidak boleh diberi upah dari hewan kurban sedikit pun. Qala rahimahullah taala hadatsana Muhammad ibn Kathir al-Abdi. Muhammad bin Kathir ada 2. Ada Muhammad bin Kathir yang meriwayatkan dari Sufyan al-Thawri. Itu Muhammad bin Kathir al-Abdi. Thiqah, Syekh al-Bukhari. Ada Muhammad ibn Kathir al-Sam'ani. Meriwayatkan dari al-Auza'i. Dhaif. Muhammad ibn Kathir As-Sun'ani dhaif. Qala akhbarana Sufyan. Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri. Qala akhbarani ibn Abi Najih Abdullah. Namanya Abdullah bin Abi Najih. An Mujahidin, Mujahid bin Jabr al-Makki. An Abdurrahman, An Abdurrahman bin Abi Layla. An Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku. Faqumtu 'alal budni, maka saya yang menangani unta-unta hadyu, unta-unta kurban. Fa'amarani, beliau memerintahkan aku, Faqasamtu luhumaha, untuk saya membagikan daging-daging unta kurban tadi. Tsumma amarani, kemudian beliau memerintahkan aku lagi. Faqasamtu jilalaha wa juludaha, lalu saya pun membagikan jilalaha. Jilal itu segala sesuatu yang ada di badan unta tadi. Entah pelananya, atau pakaiannya, atau tali kekangnya. Itu jilal. Wa juludaha, dan saya juga membagikan kulit hewan tadi. Qala Sufyan, berkata Sufyan, inna Thawri wa haddathani Abdul Karim wal Jazari an Mujahidin an Abdurrahman bin Abi Laila an Ali radhiyallahu anhu qala. Berarti Ats-Tsauri punya guru kedua. Yang pertama adalah Ibnu Abi Najih, yang kedua sekarang Abdul Karim Al-Jazari. Qala, katanya sahabat Ali bin Abi Thalib, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma 'alal budni. Nabi SAW memerintahkan aku untuk menangani unta-unta kurban, unta-unta hadyu. Wala u'tiya 'alaiha syai'an fi jizaratiha. Wala u'tiya 'alaiha, dan aku tidak memberikan atas itu, atas unta-unta kurban tadi, syai'an sedikit pun fi jizaratiha, dalam proses penyembelihannya. Qala rahimahullahu ta'ala, bab yutasaddaqu bijuludil hadi, bab disedekahkan kulit-kulit hewan hadyu, hewan kurban. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddadun, Musaddad ibnu Musarhad البصري قال حدثنا يحيى ويحيى ابن سعيد القطان. Ini tafaqahnya beliau, ya, Yahya Syekh Musaddad adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Nanti ada lagi Yahya di atasnya lagi sedikit. Tafaqah yang di atasnya ada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ada Yahya bin Abi Katsir. Banyak. Yang ini tafaqahnya beliau. Syekh Musaddad namanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. An ibn Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj Al-Makki. Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj Al-Makki, ma'ruf dengan Ibn Jurayj. Qala akhbarani Al-Hasan ibn Muslim والمكي أيضا حسن بن مسلم المكي وعبد الكريم الجزري عبد الكريم ابن مالك الجزري. Ini jalur yang lain dari Imam Bukhari. Kalau sebelumnya dari Muhammad bin Katsir, dari Sufyan, sekarang dari Musaddad, dari Yahya, dari Ibnu Jurayj. أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره. Ini jalur yang kedua di antara faedah sanadnya ialah Mujahid dari Abdurrahman bin Abi Layla menggunakan kata-kata akhbarahuma. Kalau sebelumnya menggunakan an. Juga Abdurrahman dari Ali akhbarahu. Ali juga dengan akhbarahu, menggunakan lafzul ikhbar untuk memastikan Mujahid mendengar dari Abdurrahman, wa Abdurrahman mendengar dari Ali. Itu dari segi faedah sanadiyahnya dari sisi ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan sahabat Ali ayyakuma ala budnihi, untuk menangani unta-unta kurbannya. Wa ayyaksima budnahu kullaha, dan supaya sahabat Ali membagikan unta-unta kurban tadi kullaha, semuanya. Luhumaha, baik dagingnya. Wajuludaha, kulit-kulitnya. Wajilalaha, dan jilalnya. Semua yang ada di badan hewan tersebut. Wala yu'tiya fi jizaratiha syai'a, dan tidak memberikan pada proses penyembelihan hewan tadi sedikit pun, tidak memberikan upah sedikit pun daripadanya. Naam. Qala rahimahullahu taala, bab yutasaddaqu bi jilalil budni, bab disedekahkan semua yang ada di badan unta-unta kurban. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain, nama lengkapnya Al-Fadl ibn Amr ibn Hammad. Qala haddatsana Sayyid ibn Abi Sulaiman قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى. Ini menggunakan lafaz tahdits lebih kuat lagi periwayatannya. Haddathani ibnu abi laila anna aliyan radhiyallahu anhu haddathahu qala qad sabat ali ahdan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mi'ata badanatin, disebutkan jumlah ontanya. An-nabi sallallahu alaihi wasallam berhadyu berkorban mi'ata badanatin dengan 100 ekor unta hadyu. Famarani bilhumiha, lalu beliau memerintahkan aku dengan daging-dagingnya. Faqasam tuha, lalu saya membaginya. Thumma amarani bijilaliha, kemudian beliau memerintahkan aku dengan jilalnya. Faqasam tuha, lalu saya membaginya pula. Thumma bijuludiha, kemudian dengan kulit-kulitnya. Faqasam tuha, saya pun juga membaginya. Ini hadisnya sama, tapi dengan jalur yang beragam. Ada yang menggunakan an'anah, ada yang menggunakan ikhbar, ada yang menggunakan tahdits. Baik, sekarang faedah fiqih yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari tiga bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang pertama kita urutkan dengan babnya beliau ya. Yang pertama adalah barakallahu fikum, tidak boleh memberi upah pihak yang menyembelih hewan kurban dari hewan kurban tadi. Ya, tidak diperbolehkan memberi upah kepada pihak yang menyembelih hewan kurban tadi dari hewan kurban tadi. Entah kepalanya, atau kakinya, atau kulitnya, atau apapun yang melekat pada badan tersebut. Tidak boleh. Tayyib. Dengan kata-kata, wala u'ti alaiha syai'an fi jizaratiha. Pada kata-kata juga, wala yu'tiya fi jizaratiha syai'a. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, katanya sahabat Ali, nahnu nu'tihi min indina, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah penyembelihnya, jagalnya dari uang kami pribadi, min indina. Nah, jadi ini faedah pertama, khusus untuk hewan hadyu atau hewan kurban, tukang jagal, dan yang terlibat di dalam prosesnya tidak boleh dikasih upah dari hewan tadi. Upah loh ya, dengan niat ujroh. Tidak boleh dikasih upah dari hewan tadi. Entah kepala, entah kulit, entah kaki, entah buntut, entah yang melekat di badan tadi, pakaiannya atau perlengkapannya atau talinya, tidak boleh. Tapi boleh dikasih upah dari selain hewan. Kamu kasih uang atau kamu kasih yang lain-lainnya dari selain hewan tadi, itu boleh. Ya, dengan penambahan lafaz dalam Sahih Muslim, nahnu nu'tihi min indina. Wadah insyaAllah ya. Ini faedah pertama yang diinginkan dari mu'allif rahimahullah. Faedah yang kedua adalah mensedekahkan kulit hewan tadi. Ya. At-tasadduq bijuludiha. Bersedekah dengan kulit hewan kurban. Yakni diberikan kepada yang berhak menerimanya, entah fakir miskin sebagai sedekah atau orang yang memerlukannya walaupun dia enggak miskin sebagai hadiah. Karena mustahik hewan kurban itu bukan semata-mata fakir miskin. Bisa fakir miskin sebagai sedekah, bisa orang yang kaya atau mampu sebagai hadiah. Intinya disedekahkan kulitnya. Pada hadis 1717 bab yang ke 121 ada sebuah lafaz disebutkan situ. Katakan baik-baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakum 'ala butnih wa an yaksima butnahu kullaha. Ada kata-kata kullaha. Dan Rasul memerintahkan sahabat Ali untuk membagi hewan kurban tadi kullaha, semuanya. Ini tidak mengandung makna keseluruhan. Sebab ada syariat untuk memakan sebagiannya. Ya. Sehingga ada pengecualian. Semua dibagi kecuali yang dimakan. Gitu ya, ya. Kecuali yang dimakan. Karena Rasulullah SAW pada bab yang pernah kita sebutkan sebelumnya memberikan daging sapi kepada istri-istrinya. Disebutkan dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim yang cukup panjang, beliau memasaknya. Memasak daging hadyu tadi dan diberikan kepada keluarganya. Artinya apa? Tidak semua dibagi. Ada yang dibagi, ada yang dimakan, ada yang disimpan. Difahami insyaAllah ya? Naam. Sehingga penekanan pada kata-kata kullaha, semuanya, untuk menekankan selain daging. Yakni kulitnya, bagi semuanya. Gitu. Jilalnya, yang melekat di badan hewan tadi, bagi semuanya. Dibagi misalnya ya, yang itu gak mungkin dimakan kalau tali-talinya dibagi. Bagi semuanya. Bukan berarti semua dibagi, ada yang dibagi, ada yang dimakan, ada yang disimpan. Itu ada dalam keterangan riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Tapi faedah yang ketiga, atasadduq bi jilaliha, perintah untuk mensedekahkan jilalnya. Jilal seperti yang terangkan tadi, segala sesuatu yang melekat di badan hewan tadi. Kalau dia dikasih pakaian macam-macam, ya sebagai tanda hewan hadyu, nanti bahas sebelumnya ya, dikasih pakaian, dikasih macam-macam, itu semua juga dibagi. Disyariatkan, diperintahkan mensedekahkan jilal hewan kurban tadi. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang keempat dari riwayat ini, diambil faedah oleh para ulama, larangan orang yang berkorban menjual daging kurbannya atau kulit kurbannya atau jilalnya. Ya, larangan menjual daging hewan kurban. Larangan menjual daging hadyu. Ya, yang terkena larangan yang berkurban. Juga wakil yang ditunjuk, panitia kurban. Tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan tadi. Entah kepalanya, atau kakinya, atau kulitnya, atau perlengkapan yang melekat di hewan tadi, jilal, tidak boleh dijual. Disedekahkan. Ya, yang bisa dimakan, sebagian dimakan, sebagian disimpan. Adapun ketika sampai ke mustahid, sudah diberikan kepada fakir miskin, atau dihadiahkan oleh seseorang, sudah pindah tangan, diterima oleh pihak mustahid, maka pihak mustahid ini bebas. Dia mau memakannya, dia mau menyimpannya, dia mau menjualnya, silakan. Dikarenakan sudah pindah kepemilikan, sudah pindah tangan. Barakallahu fikum. Nah, kalau kondisinya dapat sedikit, ya gak bakal dijual. Jadi makan sendiri, jarang-jarang makan daging. Nah gitu ya. Tapi terkadang dia dapat banyak gitu. Masya Allah, dikasih dari sini. Banyak sampai numpuk, Masya Allah, sampai 25 kilo. Bingung dia. Dia gak punya kulkas besar. Muatnya cuma 10 kilo. Sisa 15 kilo mau dibawa kemana ini? Dijual oleh mustahiknya, oleh mustahiknya. Labas. Nah, atau dia simpan, dibikin pentol, dijual bakso. Labas. Nah, atau dia simpan, dimasak, dijual. Dan itu masakan. Tidak ada masalah. Sudah pindah kepada mustahiknya. Ada sebuah hadis terkait dengan larangan menjual daging hewan kurban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Qatadah bin Nu'man. Dari Qatadah ibn Nu'man, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tabi'u luhum al-adahi wal-hadi, la tabi'u لحوم الأضاحي والهدي وتصرفوا وكلوا وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا واستمتعوا بجلودها wala tabi'u, Wa in at'amtum min luhumiha, wa in at'amtum min luhumiha, fakulu in syi'tum. Yang artinya, la tabi'u luhumal adhi wal hadi. Kalian jangan menjual daging hewan kurban dan hewan hadi. Wa tasarrafu, silakan kamu pakai. Ya, kamu gunakan sesuai yang kamu inginkan. Wa kulu, silakan kamu makan. Wastamti'u bijuludiha, silakan kamu menjadikan kulitnya sebagai mata. Kamu jadikan kulit sebagai mata, sebagai barang gitu, entah tempat duduk atau sebagai apa gitu. Wala tabi'u, kamu jangan jual. Wa in at'amtum min luhumiha, dan kalau kamu memberi makan orang lain dari dagingnya, fakulu in syi'tum, silakan kamu ikut makan kalau kamu menghendaki. Ini hadis yang disebutkan oleh para ulama untuk menegaskan larangan menjual daging hewan kurban, kulit hewan kurban, dan semua yang ada di hewan kurban tidak boleh dijual. Dan ini pendapat yang rajih, barakallahu fikum. Nah. Tafadhal ya. Tafadhal al-mu'adhdhin yu'adhdhin, barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن